dia naku sebetah suwe-suwe mlumah nuruti kekarepanmu sang wayah-wayah biyen wis tawanti-wanti aja mlebu muri. Cangkemmu kuoso lele. Maka begitu saya masuk, ya Allah, pakaian ini isusu panter. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Gurune tak telepon, Pak, lara penyeneni anak gula mang marot teng pondok. Anak gula diparani karo gurune. Mas, kenapa kemarin soal matematika soal 10 salah semua, gak ada satupun yang benar? Anak gula jawab, nggih Pak Guru, nyuwun sewu. Kenapa semuanya salah, gak ada satupun yang benar matematikanya? Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Betole aku melanjutkan aku. Mah aku kopi susu. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Lawakmu Indo-Pakistan. Bapaknya iblis, ibunya setan. Langsung polisi ini kondo. Selamat malam Pak. Kulo jawab, waalaikumsalam. Kiai Ji, bisa minta surat-suratnya? Aku lo takoni, Anda minta surat apa? Fatihah apa Yasin? Aku kalau Anda tidak bawa helm, tidak selamat. Kulo jawab, halah sopo sing kondo. Saya ingin dibuktekake yo. Buktekake pripun? Dites, luwih kuat helmmu apa belangkonku? Carane pripun? Helmmu dibanting, belangkonku dibanting. Sing pecah sing dia. Kulo sak janjane pengen rabu umur 20 tahun kaya Kanjeng Nabi. Tapi gara-gara kulo sering ular-ular manten diundang pengajian nasihat pernikahan, kulo diloke kali kiai-kiai, kowe iki rong rabi kok wani ngandani wong rabi, Gus, Gus. Jadi kiai kulo jawab ya rapopo, Mbah Mudin kae urung tau mati mbudalke jenazah itu ya ora ta. Wong mangkat pengajian ora tau gajian kok. Hai mumendase kok. Kulo biyen rabi mbok ne bocah niki, wah, mas kawine keren 20 ekor tengu. Kowe nyontoh aku ra iso. Aku biasanya ngaji ning kafe kok. Aku biasanya ngaji ning klub malam, aku ngaji ketemu lonte, hawamu ra mungkin kuat Ferguson, ra mungkin kuat. Ora kuat. Kok kula ngaji teng lokalisasi jenengan melu. Ah, gelem lebur ra wani metu. Maka begitu saya masuk, ya Allah, pakaian ini isusu panter. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Napa kula melu Muhammadiyah guru? Soale Muhammadiyah belas rata wono selamatan. Rono mangan-mangan belas. Kere-kere aku. Ngopo kula rabi karo cah enu lemu? Cetok, susune cocok. Akhirnya tenan anak kula senengane ngaji, ora gelem sekolah. Kelas 3 munggah kelas 4 soal matematika 10 salah kabeh. Iki bocah ya iki. Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Karena kalau di antara dua kaki ibu surganya bapak. Aku ngono. Lah anake kaya kula kula jawab, "Ngapa jenengan njaluk bales budi kali kula? Wong kula mbiyen yo ora njaluk dilairke kok. Jenengan mbiyen gawe karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak kok ngono lah." Kowe lak golek bojo milih sing ndi? Bojo sing pinter apa bojo sing goblok? Pinter. Ya tak jawab pinter. Nomor loro, kowe lak golek bojo milih sing ndi? Sing manut apa sing bantah? Manut. Berarti pilihanmu salah. Lah kowe golek bojo sing manut, kowe golek bojo sing goblok. Soale wong goblok kuwi biasane manut, lah wong pinter kuwi biasane bantah. Wong kuwi golek bojo sing manut utawa golek sing pinter, berarti sing goblok kowe. Bu, jenengan galak mboten karo bojone. Jangan tak takon mumung kata mbok-mbok nih. Teng Al-Qur'an itu ada 4 macam tipe keluarga. Tiang kudus milih sing pundi? Siji tipe keluarga Nabi Nuh. Sing lanang soleh, sing wedok nakal. Loro tipe keluarga Fir'aun. Sing lanang nakal, sing wedok soleha. Telu tipe keluarga Abu Lahab. Sing lanang nakal, sing wedok nakal. Papat Ibrahim. Sing lanang soleh, sing wedok soleha. Ibu-ibu kudus, jenengan milih pundi? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, napa Ibrahim? Alhamdulillah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Kok mangkat ngaji ning takwa dandane pengajian jam 7 jam 5 wis dandan tak kan. Raine dikerok di dempul karo wedak FIFA nomor 4. Alise kerok ganti buntut kalau jengking. gawayane bajune mancing, jilbabe pink, roke pink, sempake pink. Kula niku teng Yogja, teng Sarkem, lokalisasi binaan kula, lonte sing paling murah niku regane 200.000 sak jam. Lonte sak jam 200.000, suarane rakyat 5 tahun 20.000. Berarti luwe larang. Lah kaya sakniki wau kula ra poso, sesuk kula poso. Sesuke ra poso, sesuke poso. Niku kula rasake tenanan, ning awak uwenteng. Mila ibu-ibu sing rumangsa kelemon niku, mang poso Daud. Lah jenengan pengen kuru ra kuat poso, kok tetep pengen kuru gampang, bojomu kon rabi meneh. 3 bulan kowe kuru, 5 bulan kowe stroke, 7 bulan kowe modal. Langsung Nur Hadi mlebu kamar nyanyi. Tul jenak ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing ditutul danga-danga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dolal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudu'i wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus akhinal karim billah Habib Husin, serta tokoh agama, tokoh masyarakat di Kudus yang sangat saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dalam rangka Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang mapan wonten Masjid Taqwa Ngemplak Kudus rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masjid Taqwa suasanane kaya teng Madinah. Ning ngarepe ana wit kurmane. Enten beberapa pohon kurma. Untoni bar mlaku niki wae. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh yang duduk dimanapun dengan kondisi bagaimanapun menunjukkan cinta kita yang besar kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila manglampahi sing ikhlas, sing kebagian kloso alhamdulillah. Ora kebagian kloso alhamdulillah. Sing ora kebagian kloso kula dongake little bonsin. Napa niku silite gatel kelebon pasir. Hestu, saya senang dan bersyukur bisa hadir teng Ngemplak karena kebetulan anak saya mondok di Yambu'ul Quran Menawan. Dongake muga-muga dadi ahli Quran nggih. Tolong ibu-ibu jangan berharap jadi besan saya ya. Jadi anak kula teng mriki tahun kedua. Bapak ibu rahimakumullah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sudah 2 hari tur pantura. Kemarin siang saya baru turun dari Hongkong. Dari Hongkong langsung Purwodadi Demak. Hari ini bisa sowan teng Kudus. Kula niku lak ngukur awak kula sak janjane kula kesel. kemarin sempat off satu minggu penuh mergo bojo kula sakit teng rumah sakit. Kalau yang sakit saya biasanya masih bisa saya paksakan, tapi kalau yang sakit istri saya tentunya harus berhenti untuk menjaga satu-satunya istri saya. Nambah napa mboten nunggu takdir. Yang jelas istri saya sakit, saya harus berhenti total. Dan saya baru berangkat ngaji hari Kamis kemarin tanggal 21 November. Saat 21 siang saya dapat penghargaan anugerah santri inspiratif di bidang dakwah. Ketika saya sambutan, saya sampaikan anugerah ini saya dedikasikan untuk istri saya. Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Dan itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Betul apa salah ibu-ibu? Betul apa salah ibu-ibu? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Malamnya saya ada tabligh akbar diperintah sama Pak Kiai Said di Masjid Istiqlal. Alhamdulillah puluhan ribu orang datang, yang tahun-tahun sebelumnya hanya dihadiri 2000 orang. Maka hari ini saya bersyukur bisa sowan rumah tengah sanipun Bapak Ibu, yang pengajian malam hari ini insya Allah cukup meriah. Saya lihat di tengah sana subhanallah wong tuwa jilbabe pink, ya Allah jiji ibu Allah jilbabe pink, jangan-jangan saya pakai ya pink. Kita malam hari ini bersyukur bisa berkumpul di sebuah tempat yang baik, di acara yang sangat baik, dan bertemu dengan orang-orang yang baik. Maka saya bisa memastikan yang hadir ini insya Allah orang-orang yang baik. Dan selesai pengajian insya Allah menghasilkan sesuatu yang baik. Amin Allahumma amin. Apakah benar ikhtifal memperingati Maulidur Rasul itu peristiwa yang baik? Tentunya iya. Maka ketika saya ditanya apa dalil sahih tentang peringatan Maulidun Nabi, saya selalu jawab, untuk mencintaimu saja aku tidak butuh dalil, masa mencintai Rasulullah harus mencari dalil. Maka sering saya sampaikan, Maulid Nabi ini bentuk rasa cintaku kepada Nabiku, bentuk rasa cintaku kepada Rasulku. Cukuplah malaikat Raqib dan Atid yang menilaiku, cangkemmu ra usah melu. Apa-apa diarani bid'ah. Kula niku tahu Pak, tersinggung gara-gara diarani bid'ah bab Maulid. Kula tahu jajal. Kula ngaji zaman sak monten teng Kulon Progo. Omah kula zaman sak monten dereng teng Kalasan. Wekdal menika kula tasik molimo. Napa niku madhep mantep mangan melu moro tuwa. Bahkan kemudian M10 madhep mantep mangan melu moro tuwa, moro tuwa muring-muring menantu meneng mawon. Akhire M15 madhep mantep mangan melu moro tuwa muring-muring menantu meneng mawon, moro tuwa mati menantu melu marisi. Moro tuwa kula mung jawab 1M. Napa niku Pak? Matamu. Sajane nyuwun sewu. Mbah kula niku sugih banget. 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Tadi bondone wis entek niku. Kula mergo jaman sakmono napa-napa bid'ah, napa-napa bid'ah. Lha niki weteng mriki nggih bid'ah. Pengajian nek subuhane mung tisu tok rono wedane. Kere, kere. Tak ngandani kok ya ora teko. Masa kiai kon nguntal tisu lah ya. Anggarane cekak ya. Kula numpak motor. Kula wong pengen mbuktekke cangkeme sing ngomong bid'ah bid'ah. Kula numpak motor. Orang nganggo helm. Wablas lampu merah. Malam harinya kula mulai ana polisi pinggir dalan tak jarak. Ini nyuwun sewu, ampun dicontoh, ampun dicontoh. Lampu merah, dalam keadaan merah, kulo tabrak, wut 12, doyak kali polisi nih, kecanda, boten. Pemantor kulo ninja, sengoyak vario. Orang imbang bro. Kula niku lak armot arek motor. Mula tangan kula tau tukel gara-gara motoran. Polisine pinter. Begitu kula nabrak lampu merah, polisi yang depan dikontak anggo hati. Tolong itu yang naik motor pakai belangkon tidak bawa helm ditangkap. Akhirnya kula dicegat teng Jetis Kota Yogyakarta. Koe ngopo? Oh, beda. Ora kondo-kondo aku kaget kok. Duk dhisik baru salaman. Berwis. Keren. Iki opo? Kopi apa kopi susu? Mah aku kopi susu. Kopi ning ngajak melek, susu ning ngajak turu. Ya opo? Oh, kopi ini loro, espresso karo arabika. Kopi panas, degan adem. Tak ombe kabeh mulih anyang-anyangen. Kok raimu ireng banget kali. Eh ngene Bib Husin niku tanggal pinten menjang, Bu? Oh, tanggal 3. Tanggal 3. Insyaallah tanggal 3 menjang sowan Kudus melih. Ing daleme Bib Husin. Lha sing dawuh Habib niku kula wedi kudu mangkat. Oh, tutun-putune Kanjeng Nabi, lawakmu Indo-Pakistan. Bapakne iblis, ibune setan. Lah kula keturunan Timur Tengah. Bapak kula Jawa Timur, ibu kula Jawa Tengah. Akhirnya nyuwun sewu kula ditangkap kali polisi teng Kota Jetis. Tangkap langsung polisi ning kondo. Selamat malam, Pak. Kula jawab waalaikumsalam. Kiai Ji. Bisa minta surat-suratnya? Nah, kula takoni, Anda minta surat apa? Fatihah apa Yasin? Apa ya? Ini ruwah merame ini kula mbiyen dicap ahli bid'ah nih gitu. Fatihah apa Yasin? Yang bener aja Pak. Surat-surat kendaraan bermotor. Oke, kula tokke. STNK setengah tuan yang kewer-kewer. SIM-nya mana Pak? Nyoh, SIM. Surat izin menikah lagi. Akhirnya apa? Kula ditilang. Mohon maaf Bapak, Anda saya tilang. Saya jawab. Salah saya apa? Kenapa Bapak tidak pakai helm? Wah, kula jawab, helm itu bid'ah. Aku ngono to. Lah napa? Jaman Kanjeng Nabi rano sing nganggo helm. Akhirnya polisi ini kondo. Anda tahu enggak? Helm itu fungsinya apa? Kula jawab, lah fungsinya napa? Helm itu fungsinya adalah untuk keselamatan berkendara. Bahasa polisi ini safety riding. Kalau Anda tidak bawa helm, tidak selamat. Kula jawab halah sapa sing kondo. Saiki dibuktekke yo. Buktekke pripun? Dites. Luwih kuat helmmu apa blangkonku? Carane pripun? Helmmu dibanting, blangkonku dibanting. Sing pecah sing ndi? Aku ngono. Ning aja mok contoh. Soalnya saya risih waktu itu napa-napa dianggap bid'ah, napa-napa dianggap bid'ah. Dan ini penyakit orang yang baru sedang belajar agama. Sehingga sesuatu yang kemudian menurut dia tidak ada di zaman Rasulullah, itu pasti langsung dikatakan bid'ah. Apalagi kemudian ketika mereka selalu mengatakan, wa kulla muhdatsatin bid'ah. Saben-saben sing anyar niku dianggap bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Saben-saben sing bid'ah niku sesat. Contoh, maka kenapa kemarin saya di televisi ditanya apa pandangan Gus Miftah terhadap Islam Nusantara? Saya jawab bagus. Islam Nusantara itu merupakan pengejawantahan dari Islam rahmatan lil alamin. Kaya wong ngomong marang ngen kula. Kan pondok kula niku beduke gede ini. Gede. Ana moro. Bid'ah. Cangkeme kok atas meneh aku. Anda itu salah. Salahnya di mana, Pak? Manggil orang sholat kok pakai beduk. Kuwi ya goblok meneh. Pemahamanmu itu yang salah, saya bilang. Salahnya di mana? Beduk itu tidak untuk memanggil orang sholat, tapi sebagai tanda untuk masuknya waktu sholat. Mergo zaman biyen rong ono speaker, urung ono toa, mila zaman malim biyen untuk menandai waktu masuk sholat niku menggunakan beduk. Kalau untuk memanggil orang sholat, ya tetap nganggo adzan. Umama takmir mriki ora ana stoa, ora ana speaker. Orang yang gue bedok, ya apa-apa. Neng saben-saben mlebu maghrib, tak mire cangkeme kon bengok-bengok. Maghrib, nah, jebol telakmu kok. Mila supaya telake ora kesel, mbiyen gawe carane bedok. Sing menarik jamaah kula Surabaya, wonge gawe wetenge lemu. Tak buka, oh, tatoan bedok, Pak. Tak takon kok wetengmu mau tato bedok nopo? Aku cinta dengan NU. Kuwi tato bedok le, nggih, wetenge iki penuh. Kuwi tato bedok, nggih, tutuke ndi? Ngisore. Ora ketemu aku. Ya ngono dumeh malam Jumat sing dieling mung tutuke tok. Lha engko mlebu kamar bojomu diceluk, Pak, ndi tutuk beduke? Los ra rewel cangkeme kok. Lah pemahaman-pemahaman seperti ini hari ini marah. Hari ini marah. Sehingga orang kemudian apa? Semuanya harus dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau tidak ada pada diri Rasulullah berarti bid'ah. Ya nyuwun sewu. Lak kuwabeh kudu padha karo Kanjeng Nabi. Ora bakal iso. Tawene contoh cilik mawon. Sesuatu yang dianggap sunnah zaman Rasulullah, hari ini konteksnya berbeda, maka hukumnya juga beda. Tetap sunnah tetapi lak kudu padha. Contoh, Kanjeng Nabi menawi dahar nganggo driji pinten? 3. Kenapa beliau makan pakai 3 jari? Karena yang dimakan kurma, buah tin, buah zaitun. Penak plek plek plek plek. Ana wong kudus. Kita harus sama dengan Rasulullah. Rasulullah pakai 3 jari, saya harus pakai 3 jari. Ya ora apa-apa. Sungguh soto kudus panas-panas. Ora usah nganggo sendok, ora usah nganggo garpu, mlonyoh jempolmu tak kandani. Mila kudu nganggo sendok, kudu nganggo garpu. Napa berarti awake dhewe niki nganggo garpu? Nganggo sendok orang melu sunah Rasul, ya melu. Sing dicontohke sing gampang-gampang mawon ngoten. Contone kula kelak bab dahar Kanjeng Nabi sing kula contoni. Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yalqaha aw yulqaha. Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Jadi bar mangan iku sunah tangane dimut utawa kon ngemutke bojone. Niku sunah. Mila Mas Anton, toh jenengan bar mangan, bojomu diceluk, bu, nanti cangkemmu, nyoh, itu kena sunah, nyoh, nah cangkemmu di mas, nyoh. Tapi ingat hadis itu tidak berlaku sesama anggota banser, malah jijiki, gue banser mut-mutan jempol. Oh, nengkin-nengkin ya doang, ya. Tak pikir demit ya bu. Maka disinilah kemudian pentingnya kita belajar ngaji dari guru yang tepat, dari guru yang benar. Maka jenengan bersyukur tinggal di Kudus. Kudus itu tidak hanya gudangnya wali, tapi gudangnya kiai. Kalau kemudian ada pemahaman-pemahaman tidak penting ngaji dengan kiai, orang perlu melu ulama, langsung saja dengan Kanjeng Nabi. Aku takone gampang kok, matamu ki kapan nyawang Kanjeng Nabi? Ya ora iso. Maka kita harus sama persis dengan Kanjeng Nabi. Kalau semuanya harus sama persis dengan Kanjeng Nabi, saya sampaikan, Kanjeng Nabi rabi umur 20 tahun. Kok ana banser Kudus 30 tahun rung rabi berarti bid'ah. Ya bid'ah tur mesake. Kula ngopo ya cangkem-cangkem. Kau malah bayangin untuk beduk wae. Kulombian rabi yo bid'ah. Wong kulombian rabi ini umur 40 tahun. Urung 20 tahun kan berarti bid'ah. Kulon kumbian rabi mergo kepepet. Mateng dise matamu ngawur. Kiai mateng dise. Ayo cangkepnya ngawur kan. Masuk kiai mateng dise ini. Emangnya aku cowok apaan? Codot. Kula niku rabi dhisik niku, rabi kepepet niku mergo kula sak janjane pengen rabi umur 20 tahun kaya Kanjeng Nabi. Tapi gara-gara kula sering ular-ular manten diundang pengajian nasihat pernikahan. Kula dilokke kali kiai-kiai. Kowe iki rong rabi kok wani ngandani wong rabi, Gus, Gus. Jadi iki kula jawab ya ora apa-apa, Mbah Mudin kae urung tau mati mbudalke jenazah kuwi ora. Apa Mbah Mudin kudu modar dhisik lah ya ora. Akhire kula kenal kali mbokne bocah niki sebulan langsung tak lama. Ya trawet ngatur-ngatur. Akhirnya panikur tahun kuno rabi. Berarti kuno ya bid'ah. Enggak bisa kemudian kita mengatakan harus sama persis. Maka malam hari ini jenengan ajeng kulo aja. Bagaimana sih kita mencontoh Kanjeng Nabi itu? Dalam hal apa sajakah kita mencontoh Kanjeng Nabi supaya mboten salah kaprah? Jangan gampang mengatakan harus sama dengan Kanjeng Nabi. Laku tu podo karo Kanjeng Nabi. Awakmu ngerti Kanjeng Nabi rabi mas kawine apa? 20 ekor unta. Satu unta harganya berapa? 20 juta. Kalau kemudian kita harus sama dengan Kanjeng Nabi, berarti mas kawine kudu 400 juta. Ki rabimu kapan ser-ser? Wong mangkat pengajian ora tau gajian kok. Hae mumet ndase kok. Kula mbiyen rabi mbokne bocah niki, mas kawine keren 20 ekor tengu. Ora iso kon padha ngono ora iso. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, dalu menika jenengan kula ajak. Bagaimana memahami apakah dalam peringatan Maulid ini ketika berbicara tentang Rasulullah, ketika Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, napa awake dhewe niki kudu padha persis uswatun hasanah yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Kula jawab ra mungkin padha. Sumber daya manusianya beda. Lah kaya Habib Husain iki tasih mambu getihe Kanjeng Nabi. Lah awakmu grandong, ora mungkin padha. Ora mungkin padha. Dunia diciptakan oleh Allah merupakan bagian kecil dari nurnya Muhammad. Allah menciptakan langit, sekalian bintang, bulan dan matahari, bagian kecil dari nur Muhammad. Allah menciptakan bumi, bagian kecil dari nur Muhammad. Allah menciptakan lautan dan ikannya, kecil dari Nur Muhammad. Bahkan Allah menciptakan 124 ribu nabi, itu hanya merupakan bagian kecil dari nurnya Muhammad. Allah menciptakan surga dan neraka, nikmat dan siksa, kecil dari bagian Nur Muhammad. Mosok wong ambue kaya ngono kok awake dhewe kon padha? Ya ora mungkin. Mila nyuwun sewu, ora ana kok kiai niku iso nyedhaki akhlake Kanjeng Nabi. Ora mungkin iso. Menawa kula takoni, napa kiai niku kudu dicontoh? Ora. Kiai niku ora kena dicontoh. Soale kiai niku tugase napa? Ngajak umat supaya nyontoh Kanjeng Nabi. Kowe nyontoh aku ra iso. Aku biasane ngaji ning kafe kok. Aku biasane ngaji ning klub malam, aku ngaji ketemu lonte, awakmu ora mungkin kuat bergoso, ora mungkin kuat. Ora kuat. Kok kula ngaji teng lokalisasi jenengan melu. Ah, gelem mlebu ra wani metu. Kula terakhir niku mlebu kafe teng Surabaya. Masya Allah. Ngerti kula ngaji teng Gang Doli. Sakderenge teng Gang Doli kula diampirke. Gus, mbok mampir teng kafe kula. Bocah-bocah pengen ngaji. Tak pikir pengen ngaji tenanan to, Lik. Begitu aku mlebu kafe ini, ternyata siap-siap dugem. Ya Allah. Dengan pakaian dinas masing-masing. Maka begitu saya masuk, ya Allah, pakaian ini isusu panter. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Begitu kula mlebet kafe langsung diumumke karo MC ini. MC ini padha cangkeme cah iki mau lah. Selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Ya Allah. Jadi sebutan kula niku anyar, presiden para pendosa. Begitu kula ajeng munggah panggung, mbak-mbak niku kabeh nyedak njaluk selfie nih. Kula nengok ngewo susu, nengen susu, ngarep susu. Ya Allah. Disitulah kenapa saya memutuskan untuk menggunakan kacamata hitam. Supaya apa? Lak ngelirik men raketo. Aku mlebu kafe langsung wow. Awakmu yo ngono. Lak delok cewek ayu ning dalan, wow. Delok bojone ning omah, weh. Orang mungkin padha karo Kanjeng Nabi pun. Maka malam hari ini saya hanya fokus dengan satu ayat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayo, didelok tenanan. Bagaimana kita mencontoh Kanjeng Nabi? Apakah kita harus sama persis? atau tidak? Jawabannya tidak. Kulo niku sing lak melu Kanjeng Nabi tenan, kulo praktekke tenan, yo kulo sehat. Seperti yang sering saya sampaikan, kulo mbiyen niku lemune ra omong. Berat badan saya dulu itu 105 kilo. Saniki 77 kilo. Kulo niku pernah kuru, lemu, kuru, saniki rada lemu meneh. Kulo kuru kapan? Zaman mlebu Yogja pertama kali, tahun 99. Bobot kulo namung 40 kilo. Gara-gara kulo manggon teng mesjide wong Muhammadiyah. Gara-gara kulo melu Muhammadiyah, kulo kuru. Bobot kulo namung 40 kilo. Napa kulo melu Muhammadiyah kuru? Soale Muhammadiyah belas ratawono slametan. Rono mangan-mangan belas. Kere-kere aku. Lah Muhammadiyah ora slametan bener. Begitu kulo rabi kali mbokne bocah niki, balik teng lingkungane wong NU kulo ora solem. Ngopo kulo rabi karo cah NU lemu? Cetok, susune cocok. Rasa ngomong bokmu kowe. Kompromi matamu loro. Anak kula niki mbiyen lagi nang sekolah, Pak. Nopo kula pondok iki. Awale niku gara-gara umur 4 tahun arep dilebokke TK, bojo kula matur, "Beb, putrane kula lebokke TK nggih, kula jawab ora usah. Lah njuk pripun kon ngaji dhisik. Kula iso ngaji baru dilebokke TK." "Oh ngoten, nggih." "Ya. Aku ra isin lah anakku ra iso matematika. Tapi aku isin lah anakku ra iso ngaji." Akhirnya tenang. Anak kula kon ngaji niku mbuh pinter apa ora kula ora urusan. Pinter apa ora urusane Gusti Allah. Sing penting anak niku belajar. Dadi kula niku enggak pernah membebani anak apapun. Akhirnya tenang, anak kula senengane ngaji, ora gelem sekolah. Kelas 3 munggah kelas 4, soal matematika 10 salah kabeh. Iki bocah ya iki. Gurune rawani nyeleni. Lah cetok to, anak iki yai cek. Akhirnya gurune tak telepon. "Pak, lah arepe nyeneni anak kula mang marang teng pondok. Anak kula diparani karo gurune." "Mas, kenapa kemarin soal matematika soal 10 salah semua? Enggak ada satupun yang benar." Anak kula jawab, "Nggih, Pak Guru, nyuwun sewu. Kenapa semuanya salah? Enggak ada satupun yang benar matematikanya." "Karena kebenaran itu hanya milik Allah." "Betul, aku melanjutkan aku." Jos aku. Nah, jenenge matematika, makin tenanan makin tidak karu-karuan. Kula mulai ngaji, biar zaman orang pondok mendingan melu kula ngaji, Pak. Nah, kula ngaji bapak kan hormat karo wong tua. Anak kula ya takon, "Abah, tadi kan Abah bilang surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa, Abah?" Arek jawab to. Malah dijawab lagi nyek, "Kiai kok ora iso jawab." "Kowe takon opo le? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu?" Kula jawab, "Iya, Nak. Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Karena kalau di antara dua kaki ibu surganya bapak." Aku ngono. Anak kula jek jawab, "Oh, pantesan ini ibu mlakune alon-alon." "Lah ngopo? Wedi surgane rusak." "Cangkeme, Elang kula diwaduli kali gurune, "Gus, anake ngeten wis ora apa-apa. Anak ki waton mondok aku wis seneng. Soal pinter apa ora niku ora kewajibane wong tuwa, nggih napa mboten?" "Mila niku jenengan mangrungokke, anak niku stres gara-gara wong tuwa terlalu membebani pendidikan kepada anak. Lo anaknya rampung gak kelas sak ngonek-ngoneke sak modare. Anak rampung kuliah, rampung mondok nganggur, wong tuwa cangkeme mulai cerewet. Kowe iki cilik tak gedheke goblok, tak pinterke rampung kuliah, rampung mondok kok nganggur lele. Kek kapan balas budine wong tuwamu?" "Iku salah." "Lah anake kaya kula jawab, "Ngapa jenengan njaluk balas budi kali kula? Wong kula mbiyen yo ora njaluk dilairke kok. Jenengan mbiyen gawe karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak kok ngono lah." "Dale, awak mondok-mondok wae. Apalan Quran sak entukmu. Munggah kelas ora munggah kelas, abah ra urusan, sing penting gelem mondok. Disyukuri kok pira-pira ora narkoba, nggih napa mboten?" "Ngono wae. Anak kok dibebani macem-macem. Wong tuwa kuwi lho, rungokno kupingmu. Tuwa kemayu jilbabe pink. Terganggu mataku." "Oh, sapa sing kondo STNK? STNK setengah tua ning kewer-kewer. Lah kuwi ora kuwi STMM, setengah tua meh modar." Akhirnya kula manggon ning masjid wong NU kula lemu. Bobot kula langsung 100 kilo, Pak. NU ki elok tenan. "Lah napa kula dadi wong NU lemu? Ha wong NU nek mangan kok." "Yasinan, mangan, tahlilan mangan, solawatan mangan, maulutan mangan, tonggone loro njaluk didongake mangan, delalah sing loro mati mangan meneh pitung dino iki lho, nganti bocah hadroh rupane kaya besek kabeh mangan. Lah jaman sak mboten kula stres Pak, akhire kula maca sirah nabawiyah. Lah niki kula praktekke tenan iki. Kula maca sirah nabawiyah gara-gara kula ketemu dokter kanca kula tiyang UGM. Gus, mbok aja lemu-lemu to. Lah napa dokter? Usia di atas 30 tahun itu rawan dengan penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu apa? Ya diabetes mellitus, jantung koroner, stroke. Jenengan perso, stroke niku penyakit nopo? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak simetris. Senyum simetris itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Lah wong stroke niku ngguyure namung ngiwotok ora ana sing nengen. Ajeng jenengan contohke napa kan? Niku stroke. Proses matamu awur. Nggih, aku stroke. Akhirnya kula maca sirah nabawiyah, kula delok Kanjeng Nabi usianya 63 tahun. Kanjeng Nabi niku dadi rasul 23 tahun, dari 40 sampai 63 dadi pedagang niku 20 tahun. Mila sajajane ideal iki ngoten. Dadi kiai niku kudune sugih dhisik baru dadi kiai, niku ideal. Padha pejabat niku ideale sugih dhisik baru dadi pejabat. Lah kere dadi pejabat alah-alah biasane nyuwun sewu, lah imane ora kuat biasane maling duwite rakyat. Lah wae tenan. Wong sakniki DPR niku nyuwun sewu, begitu dilantik SK-ne dilebokke bank. Lah tenan wong ya teko iki. Ya melu guyu tenan. Etek-etek buka HP. Padahal HP-ne cross. Bila ideal ini ku pemimpin utawa kiai, ini ku sugih di saya baru tadi kiai. Bila ngeten gih, saya tidak mau isu-isu ini berkembang. Kulo ini ku sering kena isu soal ngaji. Ini ku babakan amplop. Kulo ini ku nyuwun sewu. Kabeh wong ini ku pengen melu ngewangi kulo nyusun jadwal ngaji. Kulo dhewe kadang-kadang orang ngerti waton wong gelem melu ngurusi ngaji kulo aja. Kadang-kadang nyuwun sewu ada isu-isu amplop tarif dan lain sebagainya. Kula jawab. Kula niku urung tau lah diundang jamaah biasa ngarani duit. Tapi lah kula diundang pejabat niku mesti kula ngarani, jujur mawon. Lah soalnya napa kadang-kadang pejabat niku ngundang kula ngaji dienggo setempel iki lho. Iso nekake Gus Miftah. Padahal pejabatnya bosok kelakuane ngono niku nggih wonten. Lah mila kaya kula kaya undang-undang lah pejabat lembaga ngundang kula ngaji tak jaluki duit. Ono hitungannya dengar. Soalnya kulo bolak-balik dihapusi Mas Anton. Kulo ngaji diundang wali kota teng Jakarta. Saya ngundang pengaji panitia ini ku EO. Wah, ini lah berkaitan dengan EO. Bosok utak ini, buat tenang. Kulo mulai sangoni duit 20 juta teng Jakarta nih. Begitu kulo tekan pondok, ditelepon kalau wali kota nih. Gus, mohon maaf. Apakah titipan dari saya sudah diterima sama Gus Mita? Sudah. Kalau boleh saya tahu berapa Gus? 20 juta. Wali kotanya miso-miso, kurang ajar. Saya itu nitip uang 75 juta kepada Gus Miftah melalui EO di kayaknya 20 juta. Jadi sing diuntal codot 55 juta kata-kata. Melas matamu, melas berawurun nih cerewet. Bila nyuwun sewu nggih. Kalau ada orang yang ngaku tim, orang sing ngaku manajemen Gus Miftah telepon jaluk duit ra usah mbok wenehi. Wingi tiyang Malaysia niku ketipu 15 juta. Gawe KTP di-scan, gambare foto kula. Lan delalah bocah niki duwe masalah kondo niki bakal dirampungke kali Gus Miftah. Kula asistene niki buktine KTP-ne ditransfer 15 juta. Niku mengatasnamakan kula. Kula niku nyuwun sewu. Kula iki mangan ngaji sang gondon gagal kok nganggo sangu kata, mobilku kudu apik, wetengku kudu wareg. Men ra duwe rasa to, Mak. Tapi ki nyuwun sewu, lak sing ngundang pejabat kaya Pak DPR kuwi umpamane rungokno, ngono ta. Jadi mesake wis sertifikate ning bank. Gajine wis entek dikim bayar bank. Wis ra apa-apa, Pak. Mila kula panitia lak ana pengajian rasa njaluk DPR ya, mesake iki. DPR-DPR saiki iki ya uripe mung ngandalke kunjungan kerja sak kandhane. Lah wae tenan. Aku iki dikonco DPR teng Kudus santrine Abah Sragen. Mukhlisin, nanti mukhlisin. Ana ora mukhlisin iki? Sin, mukhlisin. Kuwi yo goblok aku ngaji ning kene ra melu mukhlisin iki. Sin. Pokoke DPR gelem ngaji insyaallah selamat, Pak. Gelem ngaji arep pemilihan tok. Suwe-suwe kiye mung dianggap kaya dong salam yo le. Mung kaya Laos. Napa niku yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguwak dhisik dhewe. Ora ngajar kok. Jajan lah ana mukhlisin munggah panggung ngene mukhlisin. Tak wejang ngene DPR. Pak, Pak DPR jenengan kenal kali mukhlisin? Oh, jenengan ki Kudus. Ah, kudune ana mukhlisin. Dadi nyuwun wewu, tak waca tenanan iki. Men aku iso kuru kaya Kanjeng Nabi. 63 tahun Kanjeng Nabi tahu dadi wong sugih banget. Matenan. Mila komplit. Kula wangsuli nggih, ideale niku kiai sugih dhisik baru dadi kiai. Mila jaman anjenengan tau tindak teng pondok kula. Kula gawe omah karo gawe masjid. Kuwi foto apa kuwi? Oh. Kok ganteng wong. Kula gawe masjid karo gawe omah, kula dhisike gawe omah, Pak. Soalnya lah kula mbiyen gawe masjid baru gawe omah, masjid dirasani karo jamaah. Kae meta bar gawe masjid oleh turan semen iso gawe omah. Masjid dadi fitnah Bu Polisi, mila kula gak gelem. Waduh kali kula mbiyen. Kula niku mbiyen meh ngrabi wong Kudus. Tapi ra sido. Gara-gara mertua kula wong kondang, aku mah. Lah aku ngrabi anake wong kondang cilaka Mas Anto. Laku ra iso kondang dinyek karo wong-wong niku. Halah, maratuane kondang kok mantune ora kondang. Tapi lah kula iso kondang ya tetep dinyek. Ya maklum miftah kae kondang, mergo maratuane kondang. Mula kula ndak langsung donga, ya Allah, kula tak ngrabi wong biasa mawon, maratua sing goblok bila perlu ben gampang diapusi. Aku ya ngono to. Yes, aku. Ayo, wong lanang tak takoni. Kowe lak golek bojo milih sing ndi? Bojo sing pinter apa bojo sing goblok? Pinter. Ya, tak jawab pinter. Nomor loro, kowe lak golek bojo milih sing ndi? Sing manut apa sing bantah? Manut, berarti pilihanmu salah. Lah kowe golek bojo sing manut, kowe golek bojo sing goblok. Soale wong goblok kuwi biasane manut, lah wong pinter kuwi biasane bantah. Wong kowe golek bojo sing manut utawa golek sing pinter, berarti sing goblok kowe. Oh, goblok. Ning rata-rata lak kiai niku bojone galak. Maka bapak-bapak sing bojone galak ora apa-apa. Wong lanang bojone galak insyaallah sesuk ning akhirat siksane dikurangi karo Gusti Allah. Kenapa kalau istrinya galak di akhirat dikurangi siksanya oleh Allah? Karena suami seperti ini di dunianya sudah sangat tersiksa. Ambo kaya Pak Dan Ramil wi, wah lak ning kantor gayane ning omah ya kiki kiki kiki kiki. Santai Pak Dan Ramil. Waline Gusti Allah niku rata-rata bojone galak. Contohnya sapa Pak? Sayyidina Umar, bojone galake ra umum. Mila yen bapak-bapak bojone galak, insyaallah tanda-tanda dua kemungkinan. Kemungkinan pertama Anda akan menjadi walinya Allah. Kemungkinan kedua, tanda-tanda Anda akan mengalami stroke insyaallah. Bu, jenengan galak mboten karo bojone? Jangan tak takon mumung kata mbok-mbok nih. Teng Al-Qur'an itu ada 4 macam tipe keluarga. Tiang Kudus milih sing putih. Siji tipe keluarga Nabi Nuh. Sing lanang soleh, sing wedok nakal. Loro tipe keluarga Fir'aun. Sing lanang nakal, sing wedok solehah. Telu tipe keluarga Abu Lahab. Sing lanang nakal, sing wedok nakal. Papat Ibrahim. Sing lanang soleh, sing wedok solehah. Ibu-ibu Kudus jenengan milih putih. Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, napa Ibrahim? Alhamdulillah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya dua. Lah jenengan milih keluarga Ibrahim berarti siap-siap dipoligami. Setuju ibu-ibu? Kowe mau ngomong apa? Jenenge Ibrahim. Sini kene jawab kok. Rasido Ibrahim, Fir'aun yo ora apa-apa. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Setuju, Bu? Pak Bu Polisi, Pak Dan Ramil, tolong dicatat. Mereka setuju dengan lagu saya. Dilanjutkan? Lanjutkan. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa, suami dibagi dua. Namun bila istri rela, semuanya kan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju ibu-ibu? Mau setuju. Saya ingin domblo. Nah, supaya bojomu ora rabi meneh, tak meneh carane. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon, biar tidak kelihatan oon. Firmono. Lak mangkat ngaji ning takwa dandane pengajian jam 7 jam 5 wis dandan gak kan. Raine dikerok ditempul karo wedak FIFA nomor 4. Alise kerok ganti buntut kalau jengking. Kawayane bajune matching, jilbabe pink, roke pink, sempake pink. Sandale cincin ngarep. Nah, penampilan ketemu wong lanang ning dalan kaya ngono. Mbasan ning omah disawang bojone dhewe. Ya Allah. Daster tuwa bolong-bolong. Ambune sambel terasi. Boyoke bekas kerok. Tali kotange petel siji. Tipe-tipe gorengan kopi, gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit ibu-ibu kudus saiki, taline kotang petil siji dicemiteni. Anyar matamu. Jadi niku kiai niku kudune suci dhisik. Kudune suci dhisik, men kajen. Men kajen. Akhirnya tak buat cotran kabeh 63 tahun, 23 tahun jadi nabi, 25 tahun jadi pedagang. Seumur hidupnya hanya sakit dua kali. Itu pun penyakitnya hanya puskesmas, pusing keselio masuk angin. Kodoh kalian mbak-mbak kafe ini kok kerjone teng puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Nah, pekerjaannya apa? Karaoke, katorok dibuka, oke. Pekerjaan mereka apa? Mewarnai. Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Kalau ini sesok ajeng mangkat teng Jakarta, ngumpul ke bocah kafe se-Jakarta. Ini bar Kolesium. Kolesium itu anak dunia malamnya hampir 1200. Masya Allah. Pakaiannya SMS. Sini teh metu sedidik. Vitamin matamu. Awal. Itu bukan vitamin yo, pengajian yang paling menyenangkan. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Ngono Pak DPR. Aja nganti DPR kalah karo lonte. Lah yo, aku lo ngomong, lah DPR sing korupsi kalah karo lonte. Kalahnya teng pundi? Lonte itu hanya menjual kehormatannya sendiri, sementara pejabat dan DPR yang korupsi menjual kehormatan rakyatnya. Ngono. Aku tenang Pak, aku lah orang pejabat ini sayang, bila tak onek-onek ini, men selamat. Langsung DPR sumuk juga tisu ngelapi ya. Ini ini ajeng pilihan lurah kita, aku luan dulu sepanjang jalan kata tiang memasang gambar lurah, betul? Oh sudah, hati-hati ini, Pak Lurah sing dadi rungokno aku bingi. Nanti, Bu Lurah, nanti wangi. Bu Lurah? Oh ini ngisor, ya maklum bong itu senangannya ini ngisor kok. Bahasa kula iki kuwasar asli. Kula sering ngomong. C jaman ono calon DPR RI ketangkap karo KPK gara-gara bagi duit 20.000. Jenengan pirsa, berapakah yang disita sama KPK? 80 kardus. Isine 20.000 karo 50.000-an. Kula lara ati. Rakyat 5 tahun suarane dituku 20.000. Kula niku teng Yogja, teng Sarkem, lokalisasi binaan kula. Lonte sing paling murah niku regane 200.000. Sak jam. Lonte sak jam 200.000, suarane rakyat 5 tahun 20.000. Berarti luwe larang. Pengalaman mbahmu. Kan aku gratisan. Memang-emang, orang bolo lewok 5 tahun. Dipilih kira mergo duwite tapi mergo kinerja nih. Milo bola bali dimotakan arrosi wal murtasi finar. Sing nyogok karo sing disogok podo-podo neroko. Ayo ibu-ibu kudus, jenengan milih pundi, nyogok apa disogok? Malah sogok-sogokan. Akhirnya kula waca tenan, kenapa Rasulullah sehat? Ya selawatan dhisik. Ayo, bocah-bocahi. Kowe ning kene arep nabi apa nemu nampang raimu tok ning kene. Jero lagu apa? Kertanya nama do janji. Kecantol cawet matamu. Pengajian kok kecantol cawet gitu. Ambiar, ambiar. Apa? Cidra ditinggal rabi pamer bojo aku kabeh iso biyen aku sebetah suwe-suwe waka nuruti kekarepanmu sansaya bukan biyen wis tak wanti-wanti aja ngasih enggak bosok ini bosok ini bosok biar aku sebetah suwe-suwe melumah nuruti kekarapanmu sawayah wayah biar wista wanti-wanti aja mlebu muri cangkemmu bosok lele ayo iso-iso nabi pira. Ini, refe ini, karto nyono nengawi medo janjimu digawe solawat. Robi ya Robi sholli ala Muhammad. Robi ya Robi sholli alaihi wasallim. Ya Robi balighul wasilah. Ya Robi khusabil fadilah. Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad Rabbi ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allah ya Rabbi salli alaihi wa sallim alaihi wa sallim. Mati. Kok kebangetan man dijak ngaji malah maidoni ke ayo budal saiki ning majlis ngaji kok angel temen kowe dikandani nek uis ketekan pati cerdasku. Ayo. Biar aku sebatang suwe-suwe wadah nuruti kekarepanmu sansaya bubrang. Biar wis tawanti-wanti ayo budal ngaji, tapi kenyataannya pergi solawat. Robi ya Robi soli ala Muhammad, Robi ya Robi soli alaihi wasallim, ya Robi balighul wasilah, ya Robi khusabil fahmi. Robi ya Robi soli ala apa-apa. Wis sepono-sepene pengajian lagu nemu cokot boyo tok. Sing gaul titi, aku ngerti. Ah, ngeboti wong kudis. Aku kesini karena cintaku padamu. Apa itu cinta? Cinta itu ibarat air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Aku tahu kok. Yang kolam renang yo, hangat. Lanjut nomor rambung. Uyo ngono, lungguh ngarep dhewe tungkae slonjor iki. Jane yo ora apa-apa, mung aku batin apa orang romangsani tungkae mlethek-mlethek. Akhire kula waca tenanan iki sira Nabawiyah, mangrungokke. Napa penyebabnya kanjeng Nabi niku sehat? Niki tak rokokne. Sapa? Oh, kuwi mukhlisin. DPR pengajian telat iki gitu, sin mukhlisin. Wae rakyat niku ra kena meri karo DPR, soalnya DPR niku wakile rakyat. Rakyat pengen sugih diwakili karo DPR. No, pengen duwe omah apik diwakili karo DPR. Jalan-jalan luar negeri diwakili karo DPR. Nyemplung neraka diwakili karo ora. Sesuk tak dongake wong sak menimbane kabeh mlebu surga. Amin. Lah ning jero surga kuwi ana DPR koruptor. Akhire imame masjid takwa protes karo malaikat. Eh malaikat, niku ana DPR koruptor. Napa mlebu surga? Dijawab karo malaikat, "Pak Imam, jenengan sing sabar. DPR koruptor niku mlebu surga hanya kunjungan kerja." Bila kunjungan kerjaan itu suwe napa mboten? Mboten. Rong dina balik meneh. Lha Pak DPR lah bahasane abah kula niku ngeten. Kewan sing mangan tanduran ning sawah kuwi diarani bajing. Tapi lah pejabat sing nguntal duwite rakyat jenenge sing ngomong rakyatmu Pak DPR. Langsung DPR-e mbatin, "Waduh, salah milih kiai." Ora apa-apa, ra urune protes. Pak DPR ngaji ngoten iki apik napa mboten Pak DPR? Saya napa mboten Pak DPR? Ngundang dhewe. Saya ra ngundang mung numpang tok. Tapi langsung DPR batin, ya ini asu. Gendakan ngopo iya kuwi muklisin ning ngono kuwi oh ya Pak sijine muklisin sijine sinten niku Nur Hati. Nur ki cahaya, Hati ki petunjuk. Ah kudune gandeng karo muklisin wong sing ikhlas. Ono malah musuhan dume beda partai. Kula niku diundang kementerian, diundang pejabat negara. Niku kula kandha ngundang pengajian Gus Nuta kontribusinya kritik. Lah ora gelem dikritik ora usah ngundang ngaji. Wong kritik niku lha mergo seneng nggih napa mboten? Ya lara seneng ora mungkin kritik. Mula Nur aja jeneng suka aku Nur. Biasa-biasa wae. Lah didelok sangko kopiae biru, ketoke partene ya biru ta iki. Oh ijo, napa niku partene? Oh PKB, ya lah. PKB, PKB. Sejine mung ngrisin apa mung ngrisin? Ya Golkar PKB kabeh kudu akur, ora jambak-jambakan. Tegese akur iki lak korupsi dibagi bareng-bareng ngono lho. Mula dipun ngendikaken afdhalul korupsi bil jamaah. Ngono ya. Semoga-moga Pak Nurhadi kalih mung ngrisin selamat. Amin Allahumma. Amin. Niki wau kula waca, napa rahasia sehate Kanjeng Nabi? Rahasia sehat niku ana telu. Siapa makan ini gelasku? Ros. Heh. Wah, beku yo iPhone pada Nur Hadi cross. Angel iki. HP nyilih matamu, HP nyilih ngawur. Kiai viral HP-ne nyilih. Aku mau ngerti Pak Nur Hadi HP ini anakku cross soalnya flash-nya redup mana-mana beda karo iPhone padang apa? Ijolan ra level. Napa rahasia sehati Kanjeng Nabi? Yang pertama Kanjeng Nabi sregep poso. Mila jenengan sering krungu dawuh sumu tasihu, puasalah kamu maka kamu sehat. Napa poso sunah sing dilakoni Kanjeng Nabi? Yaumul Isnin, dina Senin. Ketika ditanya Rasulullah, ngopo kok kon poso dina Senin? Yauma fihi wulidtu, karena pada hari itu aku dilahirkan. Lak ndelok saka hadis niki, berarti Kanjeng Nabi niku memperingati mauludnya seminggu sekali. Awake dhewe mung setahun sekali kok dibilang bid'ah. Cocote. Seminggu sekali Kanjeng Nabi mauludan, awake dhewe setahun pisan. Berarti mulai Nabi anten dasare napa mboten? Ono. Hari Kamis. Kenapa hari Kamis disunahkan berpuasa? Karena hari itu Kanjeng Nabi setoran hafalan Quran kalih malaikat Jibril alaihi salam. Itulah alasan kenapa dina Senin awake dhewe disunahke nyenen, dina Kamis disunahke ngemis. Nomor loro, poso napa? Dawud. Dawud niku napa? Sedina poso, sedina mboten. Lah kula melu sing nomor loro, jaman kula lemu, saya memutuskan untuk puasa Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan, saya juga Dawud. Ya ora kok Ramadan kok Dawud. Akhirnya kula poso Dawud plus ngerowot. Ngerowot niku napa? Ora mangan sego. Lah kaya sakniki wau kula ora poso, sesuk kula poso. Sesuke ora poso, sesuke poso. Niku kula rasake tenanan ning awak uwenteng Bu. Mila ibu-ibu sing rumangsa kelemon niku, mang poso Dawud. Lah jenengan pengin kuru ora kuat poso, kok tetep pengin kuru gampang bojomu kon rabi meneh. 3 bulan kowe kuru, 5 bulan kowe setruk, 7 bulan kowe modal. Ono polisi kok lemu kaya buka polsek kuwi. Poso Bu polisi dan poso dan jadi Bu polisi lalemu kok mung wetenge kaya pahala bulan Ramadan. Napa niku berlipat-lipat. Ora Bu ngono ana sukaro aku. Aku lak polisi lanang ra wedi lak polisi wedok aku wedi tenan wis. Wong wedok ki rasane duwe pangkat medeni apa meneh duwe pangkat. Medeni. Oe wong sipil rabi karo wedok polisi. Ah, mumet das. Apa-apa izin tak kandani. Izin mah sarapan dulu. Mlebu kamar malam Jumat, izin mah jaluk kelon. Jaluk kelone izin tak kandani. Wis mlebu kamar sak ranjang izin mah buka rok. Alah, sesuwen. Ola kula prasmanan ngono. Bojo kula kesel malam Jumat kula mlebu. Bunda, aku jaluk kula kesel bah. Lah piye prasmanan mawon? Piye kuwi? Mang buka dhewe tutup dhewe. Oke. lho ibu-ibu sing kesel bar pengajian atau engko mulai omong bojomu. Ah, prasmanan. Langsung Nur Hadi mlebu kamar nyanyi. Tul jenak ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing ditutul danga-danga. Lah karo bojone kan ora apa-apa. Wong karo bojone mlade sunahke guyon kok. Guyone wong lanang karo wong wedoke palane gedhe kok ngopo. Bahkan lebih besar daripada itikaf di Masjid Nabawi. Sampai indahnya rumah tangganya. Mula kula guyon terus. Bojone kula turu kula mulih kok ndelah ngiler tak goleki ember tadahi cangkeme. Nyok. Carane ngono kuwi. Aku mlebu kamar malam Jumat bojo kula kandha, "Abah minta maaf. Kenapa? Pupurku, bedakku ketebalan." Ha, tak jawab, "Iya, Bunda. Bedakmu memang tebal, tapi kamu harus ingat cintaku lebih tebal daripada bedakmu." Ambiar, ambiar. Kuwi calonang kuwi sing melu ngaji Gus Mita, rasa pacaran wae. Kuwi rugi ngurusi bocah wedok tak kandhani. Son diragati okeh, ketok wujute. Cewek diragati okeh, dipek kancane tak kandhani. Ingat, satu istri itu lebih berharga daripada sejuta mantan. Hah? Lah papat yo, hooh. Kula poso dawuh. Rong tahun bobot kulo muduk 30 kilo pak. Dari 105 kilo jadi 75 kilo. Wah gawakah aku biar. Poso. Nomor loro. Napa Kanjeng Nabi sehat? Mengelola manajemen makan. Lak mangan rata luwarek. Larung mangan. Larung luwe rung mangan. Praktek. Kodoh jenengan mangan warek 12. Sampai kewarekan. Lak abah kulo biar teng mendok ngomong ngeten. Kue mangan kekuakan ngomong kewarekan haram. Soalnya termasuk wong musrif, innallaha la yuhibbul musrifin. Jadi wong Jawa niku kuncine aja mateni huruf en, ora apik Mas Anton. Contoh, warek apik, kuareken ora apik. Ayo, lemu apik, kelemon ora apik. Gondrong apik, kegondrongen ora apik. Kan aku pas. Mancung apik, kemancungan ora apik. Merongos apik. Kemrongosan rapi, ngajeng rapi. Penuhan rapi. Sugih apik, kesugihan rapi. Lah biasa-biasa apa? Lah lama kan jebar parak, Pak. Lah Habib Lutfi niko dahare kuncine napa? Tidak minum sebelum 30 menit. Ternyata dalam kesehatan luar biasa. Kanjeng Nabi praktek makan. Napa mawon? Satu, menghargai makanan. Mila jenengan nyuwun sewu. Napa lak ajeng dahar nika awake dhewe disunahke maca donga. Allahumma barik lana. Lak jenengan tau mondok, jane bahasane donga niki lucu. Lucune teng pundi? Sing mangan cangkem-cangkeme dhewe, sing rasake ilat-ilate dhewe, sing marek weteng-wetenge dhewe. Tapi dongane jamak barik lana. Kudune barik li, berikanlah berkah kepadaku. Kenapa Kanjeng Nabi menggunakan kalimat jamak bukan mufrad bukan tunggal? Karena hadirnya makanan di hadapan kita merupakan jasa banyak orang. Tahu ini contoh. Kok waras sih kipasin dia? Oh, dhuwur banget kok. Kipasin mau gede dhewe kok, Bro. Wong aku ning isrok kipasin dhuwur. Kuwi jenenge jaka sembung bawa golok, enggak nyambung. Kena kipas angin. Napa buka? Aja. Kok kamu penasaran banget dengan mata aku? Kamu nafsu ya sama aku. Mbak-mbaknya enggak usah maju-maju, dempel rong lanang gitu. Mundur dikit. Kenapa kamu saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan. Mulai reso turu delok wae. Gimcil, gimcil. Eh, kok wajah kamu kayak orang susah sih? susah dilupakan nih. Iya. Aku lah oh nyodot, kono pinter. Aku tadi lagu kelingan-kelingan mantan gila. Dek, kowe biyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati. Ning nyatane ngapusi citra ati iki netes lo kumili terus ning pipi. Wong Kudus iki malah cendol dawet. Kenapa dongone jamak mboten mufrad pertanyaan? Karena hadirnya makanan di hadapan kita itu merupakan jasa banyak orang. Contoh sego. Wujude sego ning piring, siapakah yang berjasa? Dari mereka petani sing macul ning sawah, sing tandur, sing mupok, sing dawut, sing gusai manuk, sing manen, sing mepe gabah, sing giling, dadi beras sing mususi beras, sing liwat, sing aduk-aduk, sing nyediake ning piring. Begitu jenengan donga Allahumma barik lana, kabeh melu didongake. Apa mana kaitannya karo DPR? Begitu donga Allahumma barik lana, berarti wong sak Indonesia sing gaji jenengan niku kabeh melu didongake. Mila Pak DPR donga arep mangan langsung Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khair. Muklisin rungono kuwi arep mangan donga, mangan ra tau donga. Mila wong Jawa ki ampuh li. Mergo kabeh niki wae terlibat jeneng sego dadi ditandur sampai dadi sego miturut wong Jawa niku jenenge beda. Lah wong Inggris kalah. Ditandur sampai dadi sego wong Inggris hanya menyebut dengan satu kalimat rice. Lah wong Jawa mboten. Mila ampuh wong Jawa. Mila kula bangga dadi wong Jawa. Kula pengajian teng Hong Kong, teng Korea, teng Aljazair, teng Belanda tetep nganggo blangkon. Soalnya kula bangga dadi wong Jawa. Oh bahasa Jawa ki angel e. Oh wong Jawa oke sing ngomong bahasa Inggris, wong Inggris jarang sing ngomong Jawa. Soalnya bahasa Jawa niku luwih sugih daripada bahasa Inggris, luwih sugih daripada bahasa Indonesia. Ayo tak takon. Nguyuh anyang-anyangan, apa bahasa Indonesia ini? Ora ono. Mosok kencing macrit-macrit. Nguyuh anyang-anyangan. Nguyuh anyang-anyangan niku bahasa Indonesia ini kencing tawar-menawar. Mususi beras, napa bahasa Indonesia ibu? Ya masa mencuci, berarti ono bedane beras karo sempak. Lah wong Jawa beras dipususi, sempak dikumbahi. Gitu. Mila lak kula umroh kaya bulan September wingi, kula nganggo blangkon, mumet ndas. Takoni karo wong Arab, polisi-polisi Arab ini. Mahada. Ini apa? Aku mumet blangkon bahasa Arab ya apa? Akhirnya kula jawab, hada blangkon. Mahua blangkon, blangkon itu apa? Mumet meneh aku. Ina uroksi, wadai indah sakit ya mana? Akhirnya blangkon kula dijaluk, tau. Dijaluk blangkon ku diambung, yo kecut kok goblok kan. Aku ratau ngambung kok. Wampuh Jawa ini. Mangan ini bahasa Arab mung siji. Akala yakulu kul. Bahasa Jawa nih, alah sepuluh ya ono. Urung-urung badok, yo urung goblok. Alon-alon, dahar, nedi, mangan, madiang, maem, nguntal, badok, gaglak, nyetek, nutul, nyosor. Wah, sumelas lah. Sinten niko, bebusin. Nebin apa? Dahar. Sapa kae? Tukang soting. Nebin apa? Mangan. Sapa kae? Tukang son. Nebin apa? Badok. Bedok. Gus Miftah nutul matamu kuwi. Gus Miftah nutul sengit aku. Mula aku ora seneng karo wong lanang. Pecah lambung kuwi. Pantes rupamu kaya gajah. Sapa jenengmu? Komarudin. Apa bedanya Komarudin karo gajah? Beda, gajah kan ndase ana belalene. Komarudin belalene ana ndase ya. Ala cah ireng yo belalene yo ireng ngono. jenenge IR iki. Irenge rotoh. Wong Jawa ini kok ditandur ning sawah sampai dadi sego jenenge beda. Delokan Bu Polisi. Sing ditandur ning sawah jenenge apa? Pari. Cara wong Inggris? Rice. Pari ana wae. Gabah. Bahasa Inggrisnya? Tetep rice. Gabah mung siji, las. Bahasa Inggrisnya? Rice. Gabah digiling jenenge beras. Bahasa Inggrisnya? Rice. Beras tugel jenenge menir. Bahasa Inggrisnya? Rice. Beras dimasak jenenge sego. Bahasa Inggrisnya? Rice. Sego mung siji jenenge upil. Upa. Upa. Upa bahasa Inggrisnya? Rice. Ayo, orang apa aja? Sego dimasak jenenge dimasak gosong jenenge intip. Bahasa Inggrisnya? Rice. Aku tahu takon kok soalnya. Sego dimasak dawa jenenge lontong. Bahasa Inggrisnya? Rice. Sego wingi jenenge wadang. Bahasa Inggrisnya? Rice. Ayo. Sego dipepe jenenge karah. Karah jenenge rice. Jawa nih, mampu tenan pak. Lho kula kelingan bareng Islam ke Antonio Sekodori orang Australia. Suguh macam-macam ra dipangan. Abu jukulo jengkel godoke telok masaknya sayur bung malah cangkeme doyan. Akhirnya takon kula, what is this? Iki apa? Aku mumet ndasku bung bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya kula jawab, this is a bung. Apa bahasa Inggrisnya bung ora ono kok? What is the meaning of bong? Bong itu apa? Kula jawab, bong is the young bamboo. Bong itu adalah bambu muda. Langsung bulene ngondo. This is amazing. Apa? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Arep mok diakot iki kok cangkem cerutak. Nila, wah, iki ana mabune kene iki apa? Iki apa jenenge? Hah? Kewan kok mlebu katok iki mesti wedok iki. Iki banci iki. Barang kok mlebu kene barang iki. Iki wis tekan sempaku barang iki. Horor pengajian iki. Ambiar, ambiar. Kok kamu denger sempak ketawa ngapain? Mbaknya itu mikir celananya saja lucu, apalagi isinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Itulah kenapa Allahumma barik lana. Milo jangan pernah jenengan meninggalkan doa. Supaya napa? Awak dhewe ngerti jasa banyak orang. Kula sering kondong ngeten nggih. Kanjeng Nabi niku sangat menghargai makanan supaya mendapatkan keberkahan dari makanan. Caranya bagaimana? Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yaliqa ayunika. Sing mau kula atur nggih. Jangan mencuci tangannya sebelum menjilati atau dijilati. Kenapa? Innakum latadruna fi ayyi ta'amikumul barokah. Karena kamu tidak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Kok jenengan ngombe wedang, diombe separuh. Sing separuh digua, bisa jadi yang ada berkahnya justru yang dibuang. Mila kula niki wong sing paling jarang teko resepsi pernikahan. Karena saya enggak tahan melihat makanan dibuang-buang. Guyane wong ngemplak nyumbang 100.000 ning gedung anak papat digowo kabeh. Buayane kaya wong sugih mangan bakso. Jikok baksone emine dibuak. Tinggal ganti makanan yang lain. Jikok siomay, kecape dipangan, siomene ditinggal. Wong sugih kok bebas ta. Bebas. Kaya kula wingi jajan soto Kudus, aku mangan dhewe, pesen langsung 5 mangkok. Bakule takon, "Ngopo kok tuku 5 jenengan ki, Pak?" Bebas, duwe-duwet kok aku ya ngono. Jadi awak ini iki sering buang-buang makanan. Awakmu pengajian ini iki disuguh snack, disuguh apa ora? Boten, aku ora urunan kok. Mangan lemper dipangan titik gua. kuwi ngono ngerokok separo di gua mubadir tangan dani wis rokoke makro melalah ngerokok ditekke kuwi juragane sukun rungono kupingmu bila perlu diobong sak gabuse. Saya punya usul merokok yang ramah lingkungan. Pripun carane kebule aja ditokke dilek. Aku yo ora iso nyontone wong aku ora ngerokok kok. Kula niku Kiai NU tidak pernah membenci rokok, tapi saya juga tidak merokok. Ayo Bapak katakan. Heh, Bapak katakan. Kowe lak golek bojo seneng sing ngerokok apa ora? Ora, itulah saya. Kenapa bukan perokok yang kamu pilih? Jelas, paru-parunya saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Yeah. Pasal turu itu lah, wey. Ngimpi ketemu Komarudin. Nanti kocok-kocok NU lah ngerokok, jangan buang-buang. Saya mubadir, kadang-kadang dumeh wong DPR, wong ngerokok, but, buang, belak liane. Mubadir, tak kandang. Mak, kowe ngopo? Mangan sego, kula ki bayangke ngeten. Lawang saya Indonesia jumlahe 260 juta. Sekali makan meninggalkan satu biji nasi alias upil. Berarti kok upil, upah mangan. Lawang Indonesia sekali makan meninggalkan satu biji upah 260 juta. Berarti berapa yang ditinggal setiap makan? 260 juta butir nasi. Kalau sekali makan buang-buang, nyuwun sewu. Sagegem wae, berapa yang terbuang? Milo santri kulo gratis pak, mangan oke kulo ra urusan. Tetapi nyuwun saya lak sampai ninggal makanan di piring gak tak ajar. Santri kulo mangan mas Anton, gunung merapi pindah ning piring. Kulo wis jarang mangan, santri kulo mbladok kata kandanya. Aku rapa apa, sing penting entek. Ibu-ibu tolong didik anaknya. Sampai abah kula mbengi kondong ngeten, "Le, lak kowe senajan to mangan ning warung kowe mbayar, lak jikuk lawuh, jikuk sing cilik aja jikuk sing gedhe." Lah napa, Mbah? Luwe apik kowe rumangsa kurang daripada kakehan ora entek. Ngono, berlamu badhe. Niku ilmune Kanjeng Nabi, mang conto praktekke. Apakah kalian tidak ingat di luar sana banyak orang yang tidak bisa makan? Kowe mangan di gua-gua. Entekke, Mas Anton. Kok jadi gua kebule jelek. Wong rokok itu bukan ahli hisab, salah, ahli sunni nyusu geni. Melo setan itu paling medhi kali perokok. Lah pripun? Setan terbuat dari api. Perokok geninya dimut takkan dari. Mila lah ono wong rokok kok teng mriki enten tiyang majusi mesti disembah cangkeme. Soale majusi itu penyembah api. Ono wong rokok Gusti Allah, Gusti Allah ono nang. Kula ki ndelok yo ora iso ngrokok ngono. Padahal kiai-kiai NU niku rata-rata rokok. Soale NU niku ngerokok makruh, Muhammadiyah haram. NU ngerokok mau duwe dalil. Ni'matul udud ba'da dahar. Oh Muhammadiyah tak rawani. Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena peringatan bahaya merokok hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu, Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah mengharamkan rokok, ketua umum yang biar nawaki rokok. Bila nyuwun sewu. Jangan membuang-buang makanan. Eh? Menurut. Kalau itu kita contoh, wis sehat kayak Kanjeng Nabi pun. 63 tahun badannya bugar, dadanya bidang, perutnya rata. Podho karo Mas Anton, rata-rata lemak. Kanjeng Nabi lek cara fisike dhewe, diwaca teng Sirah Nabawiyah. Kalau duduk bersama orang, pasti Kanjeng Nabi kelihatan lebih tinggi. Coba aja nanti. Kok lungguh karo wong ganteng, Kanjeng Nabi tetep ketok luwih ganteng. Maka kalau dikatakan siapakah Nabi tertampan, Nabi Yusuf niku sak janjane hanya 25% dari ketampanan Kanjeng Nabi. Kenapa dikatakan Nabi Yusuf? Soale Nabi Yusuf gantenge iso digambarke, Kanjeng Nabi gantenge ra iso digambarke. tapi jenengan kudu paham, baik Nabi Yusuf maupun Nabi Muhammad rambutnya gondrong persis kaya kaya mbak matamu lanang ya bro. Ngono le sing dicontohke ngono-ngono kuwi wae. Bagaimana kita mencontoh Rasulullah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Empat hal yang perlu dipetakan. Apa saja empat hal itu? Besok akan disampaikan 3 Desember di rumahnya Habib Husin. Ya. Muhammad sebagai orang biasa, Muhammad sebagai orang Arab, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, dan Muhammad yang berkaitan dengan ibadah murni. Lah, sesok bakal ketok, kudu podo tenan karo Rasulullah apa ora? Jawabane ora. Ora mungkin iso. Bener rupa kaya Komarudin ya. Den, rapi apa durung kowe? Dereng ya maklum rupamu pas-pasan kok, no, Den.